teman. Biasanya ya mesem, ya guyon, ya kan? Bercanda. Orang kondisinya seperti itu, umumnya manusia. Tapi kalau mau ngukur akhlak bukan di situ. Mengukur akhlak sudah mulia atau belum itu adalah saat dia dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, disakiti, yang muncul apa? Ketika dicaci, dimaki, dihina, disakiti, kok yang muncul bagus? Nah itu akhlaknya mulia. Contoh, kayu gahru. Kayu gahru itu ketahuan ini gahru atau bukan, caranya gampang. Obomen. Bakarlah. Kalau kayu itu dibakar wangi, namanya gahru. Kalau dibakar buat mata sakit, berarti kayu biasa. Aromanya enggak enak. Mau tahu rasanya kopi enak atau enggak enak? Sokeng ya. Taruh di gelas kopi tadi, godok air mendidih yang luar biasa, kemudian tuangkan air itu ke dalam gelas. Nanti kemudian aroma kopi akan muncul. Kalau belum kena air panas, ya belum bisa dibedakan mana kopi yang enak, mana kopi yang enggak enak. Teh juga begitu. Teh kalau belum dicor pakai air panas, belum dituangkan air panas ke dalam gelas, orang enggak bisa ngukur ini tehnya enak atau kurang enak. Nah, akhlak mulia atau kurang mulia itu ketahuannya kalau sudah diuji dulu. Diuji bagaimana? Coba dibuat marah, kira-kira bagaimana? Dibuat marah urusan sama manusia ya, bukan karena Allah ya. Dibuat marah, dipancing emosinya. Keluarnya bagaimana? Nanti kelihatan tuh aslinya. Ya, kelihatan aslinya. Ya, kira-kira kalau dia ditipu, nanti kira-kira bagaimana? Itu nanti kelihatan aslinya. Makanya dikatakan aktsaru ahlil jannah al-bulhu, kama qala sallallahu. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, mayoritas, kebanyakan penghuni surga adalah al-bulhu. Orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Ya. Sebagian besar penghuni surga adalah orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang pinter. Nah, yang dimaksud bodoh bagaimana? Yaitu dihapusi, ditipu, ya mesem. Ya. Dibohongi, senyum. Ya. Ini orang-orang yang dianggap sama masyarakat, bodoh awakmu. Sungguh bodoh kamu itu. Kamu kok mau dibegitukan? Bu, boleh nanya bu, kalau ada wanita mau dipoligami, biasanya dianggap bodoh atau pandai? Nanya bu, kalau di kampung jenengan ada ibu-ibu kok mau dipoligami, satu kampung bilangnya itu pinter atau bodoh? Bodoh gitu kan? Bodoh, sungguh bodoh kamu gitu kan? Kok mau-maunya dipoligami? Betul ibu-ibu? Nah, ibu yang dianggap bodoh sak kampung, itulah yang nanti masuk surga. Itu yang nanti masuk surga. Dianggap bodoh. Sebetulnya itu bukan bodoh. Sebetulnya itu bukan bodoh. Bagus, baik. Orang yang terlampau baik, biasanya sama masyarakat dianggap bodoh. Coba kalau ada orang punya duit banyak, didum-dumkan orang lain. Ambil. Mungkin ada orang nganggap, wah bodoh ya. Bodoh sekali itu. Duit kok didum-dumkan. Coba dia buat beli tanah, bangun rumah. Tentunya kan dia akan punya uang lebih banyak lah lagi. Lah yang model begini, ini yang dikatakan penghuni surga. Jadi kebanyakan orang yang berakhlak mulia itu dianggapnya bodoh. Dianggapnya bodoh. Karena akhlaknya mulia. Nah, coba sekarang, di mana ukuran akhlak kita baik atau enggak baik? Ternyata dituangkan air panas dulu, dibakar dulu. Intinya diuji dulu. Kalau diuji ternyata dia bisa keluar yang baik, dia orang yang baik. Ya, soundnya cukup begini sudah bagus. Sudah enak saya dengarnya. Nanti kalau cari lagi tambah bingung ini. Sudah cukup enak. Pas sudah. Cukup jelas tadi semuanya? Jadi akhlak yang mulia itu biar ketahuan mulia atau enggak mulia caranya diapakan dulu? Diuji. Caranya diuji. Contoh, boleh nanya? Boleh? Jenengan muslim? Ibu-ibu muslimah? Ya. Kalau ketemu muslim yang lain itu saudara atau musuh? Saudara. Saudara kalau ketemu dengan saudaranya mesem atau merengut? Mesem atau cemberut? Mesem. Tapi kalau jenengan di perapatan kemudian mau ditabrak sama muslim yang lain, jenengan itu mesem atau merengut? Kita naik motor kok mau ditabrak sama muslim yang lain? Yang mau nabrak ya muslim, yang mau ditabrak juga muslim. Saya mau nanya, yang muncul senyum atau meripat radinggo? Gitu ya. Punya mata enggak dipakai gitu. Yang mana yang muncul? Kalau saya pakai bahasa Jawa kan kasar nanti ya. Punya mata enggak dipakai gitu ya. Itu yang muncul atau alhamdulillah Mas selamat, yang mana? Yang mana kira-kira? Hah? Punya mata enggak dipakai. Padahal saya nanya, yang mau nabrak siapa tadi? Muslim. Kita yang mau ditabrak siapa? Muslim. Padahal muslim sama muslim adalah saudara. Apakah terhadap saudara akhlaknya begitu? Enggak. Nah, ketahuannya kalau udah dibegitukan, kalau belum ditabrak enggak ketokan aslinya. Ya, kalau udah mau ditabrak itu keluar aslinya. Nah, ketika keluar aslinya itu ukuran akhlak seseorang. Bukan kondisi biasa, nah, kondisi biasa ya apik kabeh. Kalau lagi begini semua baik. Oh, kadang-kadang itu ya sama-sama anggota majelis Ar-Raudhah atau anggota majelis yang lain ya. Pokoknya anggota pengajian. Duduk podo barengnya, begitu keluar parkir senggolan titik, nesu. Begitu keluar tuh parkir kesenggol sedikit, dia timbatin, wong kok kasar kayak ngono. Ya kan, orang kasarnya seperti itu. Atau duduk jejer kok disok dikit, ngopo dia ngesuk-ngesuk gitu ya. Duduk jejer kok, apa disok tuh bahasa Indonesianya apa? Didesak ya. Saya tuh dikritik sama teman-teman yang ada di Sunda sana, Beb, saya orang Sunda asli, jangan dikasih ceramah pakai campur-campur bahasa Jawa, enggak mudeng katanya. Jadi tolong ceramahnya kalau Jumat malam Sabtu yang full bahasa Indonesia. Ya udah, sekarang kalau muncul Jawa saya terjemahkan ya. Didesak-desak, duduk di satu majelis, didesak-desak, itu mesti marah atau mesem? Marah atau senyum? Tersinggung atau enggak tersinggung? Siapa nih kok desak-desak saya terus? Coba kalau didesak ngasih tempat itu banyak atau langka? Desak-desak kemudian oh, silakan gitu. Itu banyak yang begitu atau langka? Langka. Padahal teman-teman sama satu majelis. Yang satu majelis satu lokasi aja terhadap temannya akhlaknya begitu, apalagi ketemu di perapatan pada orang yang enggak kenal mau nabrak, kira-kira bagaimana? Jelas? Jadi akhlak itu baru bisa diketahui mulia atau tidak mulia kalau sudah dibenturkan dengan lawannya. Mau tahu akhlak sabar, buat marah dulu. Mau tahu akhlak ikhlas, ya, mau tahu akhlak ikhlas ya, coba diuji dengan sesuatu yang kira-kira berat untuk dia. Bu, ibu ikhlas? Ibu ikhlas? Mikir toh Pak, kelihatan kalau akhlak ikhlasnya belum lulus. Kalau ibu ikhlas ya, mesti udah paham maksud saya kan? Sudah kan Bu? Gak usah dijelaskan ya. Nah, ibu jadi istri udah ikhlas belum? Sudah? Jadi ibu dimarahin bapak ikhlas? Kalungnya dijual suami ikhlas? Ikhlas Bu? Ikhlas. Sudah, yang paling susah suaminya nikah dengan wanita lain, satu lagi, dua lagi, ibu ikhlas? Enggak. Jadi makom ikhlas jadi istri belum lulus. Memang angel, memang susah. Kalau mudah kan semua masuk surganya cepat gitu ya. Makanya masuk surga itu ada yang cepat, ada yang rodok cepat, ada yang lambat, ada yang sangat lambat, ada yang mampir mana? Mampir neraka gitu. Memang berjenjang-jenjang, berjenis-jenis, tergantung akhlaknya masing-masing. Akhlak lomo, dermawan. Kalau mau tahu orang ini dermawan atau tidak, caranya bagaimana? Ya diuji dengan lawannya, pelit atau tidak. Ya pelit atau tidak. Contoh, ini anggota Majelis Ar-Raudhah yang datang malam hari ini. Kira-kira orangnya dermawan atau tidak, nanti ketahuannya kalau pulang dari pengajian. Nanti saya jelaskan. Nanti ya, nanti saja, jangan sekarang ya. Nanti kelihatan ini orangnya pelit atau dermawan. Itu nanti ketahuannya. Malam hari ini saya mau ngetes. Nanti tahunya saya setelah jenengan pulang semua. Oh, ternyata teman-teman saya itu lomo-lomo, gitu kan? Oh, teman saya pelit-pelit. Tuh, tahunya nanti. Tahunya nanti selesai pengajian. Jelas? Oh, belum tahu kok udah jelas. Sabar dulu. Misal ada orang sama kita ya, uangnya banyak, duitnya banyak. Kalau ketemu kita ya senyum-senyum, gimana kabarnya Ustadz, Kiai, Bapak kabarnya gimana ya, gimana bla bla bla, gimana baik, sehat, teh keluar, roti keluar ya. Tapi begitu kita punya masalah, masuk rumah sakit keluarga, butuh dana, kita datang, Pak, keluarga saya ada di rumah sakit, butuh dana 100 juta, boleh saya hutang dulu, langsung greges. Bapak tadi langsung greges, ibu tadi langsung greges, padahal duitnya banyak. Lah yang begini, akhlak dermawan belum berhasil. Belum lulus. Ya, belum lulus. Jadi akhlak itu diuji dengan lawannya. Diuji dengan lawannya. Oh, orangnya sabar. Nanti dulu, tahu sabar dari mana? Uji dengan lawannya. Sayyidina Ibrahim bin Adham itu sabar betul. Nah, bagaimana? Lawang ketemu ada seorang tentara ya, tentara kerajaan, prajurit kerajaan nanya, kampung terdekat di mana? Itu tunjukkan kuburan. Lah yang nanya marah. Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu dipukul kepalanya pakai pedang. Popor pedang enggak? Tuk. Bocor. Ya, Bo? Bocor. Enggak marah. Waktu prajurit ini jalan dikasih tahu sama orang-orang, itu yang kamu pukul Ibrahim bin Adham loh. Orang besar, wali, orang soleh. Oh, itu Ibrahim bin Adham? Iya, karena dulu kan belum ada TV, belum ada koran ya. Ya, belum ada poster-poster. Jadi orang itu cuma tahu nama, tidak kenal wajah. Kalau zaman sekarang aja sudah tahu nama, tahu wajah, ada TV, masih banyak yang ngira saya kok. Oh, saya itu kemarin masih ditanya, ini Habib bukan yang buronan kacau kan? Saya bilang nama sama Novel, ganteng masih ganteng saya insya Allah. Karena nama saya Novel itu kan pria tampan ya. Beliau juga namanya Novel, sama namanya. Kalau ganteng masih ganteng saya insya Allah, menurut istri saya, menurut ibu saya. Kalau menurut orang lain, wallahualam. Karena ganteng itu kan sifatnya subjektif, bukan objektif. Betul ibu-ibu? Saya mau nanya bu, suami jenengan ganteng atau jelek? Jane ya elek. Sebetulnya jelek, tapi dibilang ganteng. Kenapa? Subjektif. Menurut kacamata istri, suaminya ganteng. Gitu kan? Walaupun foto saya udah banyak di mana-mana, artikel tentang saya banyak, tapi orang masih nanya, Habib ini sama enggak dengan yang itu jadi buronan polisi? Waktu itu kan? Oh ya beda, ini Novel Aledrus, wajahnya seperti ini. Kalau yang itu Novel Bamukmin, beda wajah ya. Beda nama, beda wajah. Jelas? Ini Ibrahim bin Adham dipukul, tuk, keluar darah. Tentaranya tahu kalau ini ulama besar, balik minta maaf, tolong maafkan saya. Oh, kamu udah saya doakan masuk surga. Loh, kok bisa? Lah iya, berkat kamu pukulkan saya sakit. Lah berkat sakit saya sabar. Berkat sabar Rasul bersabda, wasabru thawabul jannah. Orang yang sabar itu dapat surga. Alhamdulillah pada siang hari ini saya enggak amal repot-repot, cukup nahan rasa sakit, dapat surga berkat kamu. Makanya kamu saya doakan juga masuk surga. Saya mau nanya, model begini masih banyak? Banyak atau langka? Langka kan? Susah cari yang model seperti ini. Ini namanya akhlak. Namanya akhlak. Para ulama meringkas, akhlak itu apa? Diringkas dengan satu kata. Satu kalimat singkat. Akhlak itu ihtimalul adza. Orang yang mampu menanggung beban derita, menanggung beban yang gak enak, itu orang yang berakhlak. Jadi orang yang berakhlak itu, dia punya kemampuan menanggung hal yang gak enak. Dipaidu, dicaci, dimaki, dihina, bisa nanggung. Sudah melayani sebaik mungkin, masih dicacat, bisa nanggung. Contoh takmir masjid, ya udah dia yang gelar tiker, dia yang gelar karpet, dia yang ngepel, dia yang nyapu, dia yang ngosek WC dan lain sebagainya. Masih ada yang komentar macam-macam. Bisa nanggung beban dari Allah. Sabar. Ini yang begini namanya orang berakhlak. Contoh Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi itu diperlakukan sama orang-orang musyrik kurang apa toh? Dilempar batu, iya. Ya, dikasih duri, iya. Lagi sujud dikasih kotoran di punggungnya, iya. Dikatakan sebagai seorang apa Rasulullah itu? Yang gila, iya. Tukang sihir, iya. Pemecah belah umat, iya. Dibunuh, iya. Tapi gagal kan? Nabinya bisa jalan dulu, lolos dulu. Sudah direncanakan dibunuh, iya. Tapi ketika Fathul Mekah, kota Mekah dikuasai Rasulullah SAW dengan kekuatan sahabat yang luar biasa, kemudian orang-orang kafir dikumpulkan, apakah sama Rasul dipenggal kepalanya semua? Tidak ada satupun yang disakiti. Tidak ada satupun yang disakiti. Justru Rasul bersabda, idhabu fa'antumutulako. Silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing. Kalian merdeka, bebas. Tidak ada yang ditahan. Lanjutkan kehidupan. Bahkan tidak ada yang dipaksa masuk Islam. Ini kira-kira biasa atau luar biasa? Luar biasa. Lah misalkan Anda punya kekuasaan seperti itu, pernah disakiti orang, kira-kira ikhlas atau balas dendam? Hah? Oh, sekarang aja belum bisa balas dendam, kita udah seneng kok kalau ada orang yang nyakiti kita celaka, betul loh? Ada orang nyakiti kita, mencaci, memaki, memfitnah, menghina dan lain sebagainya. Tiba-tiba orang itu kena stroke, mesti kita komentarnya, loh, kualat saya itu. Betul? Betul? Nah, ini kalau ngomong gini kira-kira akhlak atau enggak berakhlak ini? Enggak berakhlak. Nah, itu siapa, kita atau orang lain? Orang lain gitu ya. Mau urung nglakoni kok yang ngomong orang lain. Coba nanti kalau itu terjadi pada diri kita, kira-kira kita tuh kesian, oh sakno yo dungakken apa? Apa kita syukur gitu. Yang mana kira-kira? Yang nyukurkan atau yang mendoakan gitu kan? Itu gak mudah memaafkan orang, terus membalasnya dengan kebaikan, itu tidak mudah. Tapi Rasulullah SAW mampu melakukannya. Kenapa? Karena memang beliau itu puncaknya akhlak. Puncaknya akhlak adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada orang yang berakhlak mendekati Nabi, apalagi sama dengan Nabi, apalagi melebihi Nabi. Gak ada. Deketi aja gak ada. Deketi aja gak ada. Nah, Rasulullah SAW menyemangati umatnya semua untuk jadi seperti beliau. Untuk jadi seperti beliau. Beliau mengatakan, inna akrobakum ilayya manzilatan yawmal kiyamati ahasinakum akhlaqo. Aukama Rasulullah SAW. Ahasinukum akhlaqo. Sesungguhnya yang paling dekat dengan aku kelak di hari kiamat, di antara kalian semua, yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Kita sholat atau enggak sholat? Puasa atau enggak puasa? Ya. Ngeluarkan zakat atau enggak ngeluarkan zakat? Ngeluarkan kan zakat fitrah, ngeluarkan pasti kan ya. Yang mampu haji, berangkat haji atau enggak berangkat haji? Berangkat haji. Kita zikir atau enggak zikir? Zikir. Sholat sunnah atau enggak sholat sunnah? Sholat sunnah. Sodakoh atau enggak sodakoh? Sodakoh. Nah kira-kira nanti yang dekat sama Nabi di antara kita semua yang mana? Jenengan ya sholat, saya ya sholat. Kira-kira nanti jenengan sama saya itu posisinya dekat mana? Kok ngerti? Gak ada yang tahu nanti dulu. Itu perlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba. Ya kan? Ciri-cirinya ada. Nabi yang ngasih tahu, yang paling bagus akhlaknya di antara kalian itu yang paling dekat dengan saya. Jadi kalau kita pengen dekat sama Nabi, syaratnya akhlakmu jadikan bagus. Ibu mau dekat sama Nabi, jadilah istri yang berakhlak terhadap suami. Suami mau dekat sama Nabi, jadilah suami yang berakhlak kepada istri. Orang tua mau dekat sama Nabi, jadilah orang tua yang sayang kepada anak. Anak mau dekat sama Nabi, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Intinya semakin bagus akhlaknya, dia semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menarik kalimatnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya, yang bisa menyempurnakan akhlak itu hanyalah Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan saya bahas. Jenengan, ya Anda, jenengan itu bahasa Jawa bagi yang di rumah yang belum paham. Bahasa Indonesianya Anda. Bahasa Arabnya antum, ya, kalian yang alus, atau anta atau anti, ya. Bahasa Inggrisnya you, Ya, bahasa apa lagi? Bahasa enggak taunya bu. Pokoknya jenengan anda, ya, antum semua ini pernah kan atau mungkin sampai hari ini pengin jadi orang yang enggak marahan, enggak suka marah. Tapi kok nyatanya masih suka marah ya, gitu toh? Pengen jadi orang yang enggak malas, tapi kenapa ya kok masih malas ya? Pengen jadi orang yang murah senyum, tapi kenapa kok lebih banyak cemberutnya ya? Kenapa ya? Saya udah berusaha, tapi kok belum bisa kenapa? Ingat, saya, anda, kita enggak bisa merubah akhlak. Akhlak kita sendiri ini kita enggak punya kemampuan merubah. Yang bisa merubah adalah Allah Ta'ala, dan itu Allah lakukan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi orang yang pengen akhlaknya berubah, syaratnya dia harus dapat perubahan itu lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah nabi yang turun tangan, pasti akan berubah jadi mulia. Kalau nabi sudah turun tangan, pertanyaan, dan nabinya sudah meninggal, Bib. Gimana caranya turun tangan? Rasulullah emang udah pindah ke alam sono. Pindah ke alam sono, tapi Nabi selalu ngurusi umatnya. Maka Rasul menyatakan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian, wafatku juga baik untuk kalian. Setelah aku wafat nanti, amal kalian itu akan disampaikan kepadaku, disodorkan, ditunjukkan. Mas Edwin hari ini jam sekian begini ya Rasulullah. Habib Novel hari ini jam sekian begini ya Rasulullah. Kang Joko hari ini jam sekian begini ya Rasulullah. Ditunjukkan semua, detil dilaporkan pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah memintakan ampun. Rasulullah memintakan ampun. Nah, tapi untuk dapat permintaan ampun khusus dari Rasulullah itu ada syaratnya. Aku mintakan ampun untuk kalian semua. Umum kan? Secara umum. Lah biar dapat khusus dimintakan ampun sama Rasulullah, siapa yang dimintakan ampun sama Rasulullah akan diampuni Allah. Ciri diampuni Allah akan berubah dirinya jadi lebih baik. Nah, caranya bagaimana? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya mereka ketika mendzalimi diri mereka sendiri, mencuri, mabuk, zina, menggunjing, bohongin orang, menipu, ya, kasar pada istri, istri kurang ajar pada suami, anak ngomong kasar pada orang tua, ketika mendzalimi diri mereka sendiri, jauhka. Mereka mau mendatangi kamu wahai Rasulullah SAW. Ayat ini berlaku baik Rasul masih hidup maupun Rasul telah meninggal dunia. Mau mendatangi kamu, jadi kuncinya di sini. Mau mendatangi Nabi Muhammad SAW. Jauhka, mau mendatangi kamu, fastaghfirullah. Kemudian mereka istighfar, ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Wastaghfirullahumur Rasul. Kemudian Rasul mau memintakan ampun untuk mereka. Rasulullahnya juga mau, merekanya minta ampun, Rasulnya mau memintakan ampun. Lawajadullah tawabar rahima. Tentu mereka akan mendapati Allah maha memberikan tobat, maha menerima tobat, dan Allah maha penyayang. Intinya, silakan bisa diisi bagian dalam, masih bisa. Ya, jadi yang baru datang bisa masuk. Jadi judulnya yang didesak-desak memberi tempat itu berarti akhlaknya mulia. Yang didesak-desak kok kemudian batin berarti akhlaknya belum mulia. Silahkan ibu-ibu malam hari ini praktek kira-kira akhlaknya mulia atau tidak. Silahkan didesak-desak. Ya silahkan saling mendesak. Bapak juga begitu ya. Moga dibuat barokah tempatnya insya Allah. Boleh dilanjut? Ya ini ada apa namanya? Kesabaran di diri saya tuh dilatih sabar malam hari ini. Semua dikasih susu, saya gak dikasih susu. Wajah saya tetap senyum. Berarti ini saya sabar ya. Udah ngomong susu juga gak dikasih. Padahal yang dengerin cuman dengerin dikasih susu. Itulah ketidakadilan panitia Majlis Ar-Ridha malam hari ini pada Habibnya sendiri. Setuju? Mas Edwin. Dia tetap nyantai begitu. Iya, dia latihan sabar Bib ini. Ini lho Bib, begaru itu kalau dibakar, menyan dibakar, aromanya baru terasa harum. Jenengan enggak dikasih susu, kira-kira protes atau tidak? Kalau protes berarti belum sabar Bib itu. Gitu Mas Edwin? Oh iya katanya. Mantuk gitu ya. Mantuk. Ya udahlah nasib dikasih ya alhamdulillah, enggak dikasih juga alhamdulillah. Alhamdulillah, nasibnya lagi begini, mau apa lagi? Boleh dilanjut? Ya. Kalau artinya datangi Rasul, dua minta ampun kepada Allah, tiga Rasul mintakan ampun. Betul kan? Nah, Rasul mau mintakan ampun kalau syarat yang pertama dipenuhi. Kalau syarat pertama enggak dipenuhi, dia cuma jalan sendiri, maka Rasul tidak akan turun tangan. Ketika orang jalan sendiri, maka silakan melakukan dhewe. Silakan jalan sendiri, silakan capek sendiri. Padahal Allah udah ngasih tahu, kamu jangan capek sendiri. Ampunanku, rahmatku akan kugerojok, kuberikan. Caranya mudah. Kamu jangan jalan sendiri. Gimana caranya? Ajak Rasulmu. Minta bantuan pada Rasulmu. Datangi Rasulmu. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Kuncinya di situ. Ketika dia berbuat dosa, berbuat salah, tahu dirinya zalim kepada dirinya sendiri, datangi Nabi Muhammad SAW. Dia mau mendatangi Rasulullah SAW. Nih, mendatangi Rasul dulu. Baru minta ampun. Nah, sekarang banyak orang minta ampun tapi melupakan Rasulullah SAW. Dia minta ampun, melupakan Rasulullah. Sering kita enggak sadar. Kita pengen berubah tapi kita melupakan Rasulullah sehingga kita enggak bisa berubah. Kok angel ya berubahnya? Berubahnya kok susah. Kenapa? Karena kita tidak mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita datangi Rasul, Rasulnya akan turun tangan. Wastaghfirullahu Rasul, dan Rasul memintakan ampun untuk mereka. Jadi siapa yang mendatangi Rasul istighfar di situ, maka Rasul juga akan mengistighfarkan. Rasul juga akan mengistighfarkan. Pasti dia diampuni Allah, bukan cuma diampuni, tawaban rahimah. Allah akan menunjukkan sifat sayangnya. Kadang orang diampuni, ya udah saya maafkan, selesai. Suruh pergi begitu saja. Nah, itu tuh masih biasa cuma dimaafkan. Tapi ada orang yang dimaafkan, udah kamu udah saya maafkan, duduk santai, Pak. Ya, tolong di belakang ambilkan makan yang enak-enak nih ya. Buah-buahan kesini semua, pulang disangoni. Ini bukan cuma dimaafkan, tapi disayangi. Paham? Bukan cuma dimaafkan, tapi disayangi. Lah Allah menjanjikan siapa yang mendatangi engkau wahai Rasul, minta ampun kepada Allah, engkau mintakan ampun untuk mereka kepada Allah, Allah akan berikan ampunan kepada mereka dan Allah akan menyayangi mereka. Bil makna seperti itu terjemahannya, bil makna. Enak atau enggak enak ini? Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Enak. Diampuni terus disayangi. Ada orang mengkhianati suaminya. Ini ya, istri mengkhianati suami. Ini kira-kira kasus besar atau kecil? Besar. Kemudian suami memaafkan. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Memaafkan plus menyayangi. Bagus atau sangat bagus? Sangat bagus kan? Wanita itu akan terenyuh, saya ini udah salah, suami saya mau maafkan, dia juga mau menyayangi saya, nutup aib saya, dia masih mau melayani saya, mau menerima saya, mau muliakan saya. Orang itu akan sangat tersanjung luar biasa. Bayangkan kita diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dosa matanya, dosa telinganya, dosa mulutnya, dosa tangannya, dosa kakinya, dosa perutnya, dosa kemaluannya, dosa seluruh tubuhnya. Minta ampun sama Allah, diampuni, bahkan diservis, disayangi. Ini kan berarti kan sesuatu yang sangat luar biasa. Lah caranya bagaimana? Mudah. Nomor satu, datangi Nabi Muhammad SAW. Yang jadi masalah, orang bingung. Bib, datangi Nabi itu jauh. Madinah, gitu kan? Al-Munawwarah. Naik pesawat itu 14 jam. 12 jam ke Jeddah, plus ke Madinahnya, kurang lebih 14 jam. Kemudian nanti masih ngantri ke Raudhah, terus mengucapkan salam pada Rasul. Itu butuh waktu. Prosesnya panjang, Beb. Itu bayarannya plus minus 20 juta. Andai kata memang harus begitu, berarti 20 juta itu mahal atau murah? Hah? 20 juta diampuni Allah, disayangi Allah, mahal atau murah? Ya murahnya luar biasa. Andai kata begitu, untungnya enggak begitu gitu loh ya. Enggak seperti itu. Mendatangi Rasulullah SAW itu dalam arti satu, memang datang betul yang punya kemampuan, punya duit, sehat, datang ke sana. Jangan punya duit, sehat, pelit pada diri sendiri. Ziarah Nabi aja enggak mau. Bahkan ada orang yang berbangga, saya umrah loh tapi enggak pakai ziarah Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ayat Al-Qur'an ini enggak dipakai sama dia nih. Dia enggak mau ayat ini. Enggak mau ayat ini. Lah buktinya ya dia mendatangi Ka'bahnya tapi enggak mau datangi Nabi yang mengenalkan Ka'bahnya dan berbangga, "Oh, saya itu ke Mekah loh, tapi saya enggak pakai ziarah Nabi." Enggak. Oh, Nabi kan manusia biasa. Nah, ini model begini tersesat tapi enggak mudeng kalau dirinya tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita punya kelebihan kelonggaran, ya yuk berangkatlah. Tenang, saya enggak buka biro haji dan umroh, enggak. Jadi bukan promosi. Saya enggak punya biro haji dan umroh. Silakan berangkat. Alhamdulillah. Keluarnya kopi. Ya, merinya sama susu, keluarnya kopi. Tapi lah begitu, dikasih sesuai dengan apa yang ada dalam hati saya. Itulah kelebihannya Mas Edwin. Begini kok masih banyak yang belum mau menikahi beliau. Semoga segera menikah. Amin ya. Amin. Yang pengen ngomong sama saya, lapor. Jangan lupa Mas Edwin, komisi 10%. Ya, ngaji kalau tegang terus nanti ilmunya kurang masuk, nyantai ini ya. Ar-Raudhah kan sifatnya nyantai, serius tapi santai. Ya. Jadi begitu, punya duit ya datang atau berangkat toh ya. Berangkat ke Madinah datangi Rasulullah SAW. Lah yang enggak punya duit bagaimana? Alhamdulillah, Kanjeng Nabi udah ngajari. La taj'alu qabri 'aida, kama qala sallallahu. Jangan kalian jadikan makamku seperti hari raya. Makam seperti hari raya. Ini kaitannya dengan ziarah. Jangan ziarahi aku setahun sekali atau setahun dua kali seperti hari raya. Hari raya itu kan datangnya setahun sekali. Artinya jangan jarang-jarang mendatangi aku. Kalau bisa yang sering datangi aku. Yang sering datangi aku. Yang punya duit, yang sehat, yang tempatnya dekat, yang sering-sering tuh ya datangi Rasulullah SAW. Yang jadi masalah, nah, kalau enggak punya duit bagaimana? Kalau jauh bagaimana? Kalau sakit bagaimana? Saya pengen datangi engkau ya Rasulullah, tapi saya sakit, saya jauh. Saya seorang istri yang dilarang suami dan seterusnya. Alhamdulillah, Rasul melanjutkan sabdanya. Salawatlah kalian dimanapun kalian berada. Ucapkan salam kepadaku dimanapun kalian berada. Maka salawat kalian akan sampai kepadaku. Di riwayat yang lain, salam kalian akan sampai kepadaku. Dan aku balas salamku untukmu. Salamku untuknya, disampaikan. Ya, salamnya nyampe, Rasul jawab. Ini artinya kita mendatangi Rasul, caranya bagaimana? Bersolawat dan beruluk salam. Itu cara mendatangi Rasulullah SAW. Itu aja caranya, gak ada yang lain. Yang marwi ya seperti itu, cara mendatanginya. Ya, dengan solawat dan salam. Ketika kita solawat dan salam, itu langsung kita datang ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Kok bisa, Bet? Ya, contohnya solat. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, salamnya assalamualaik atau assalamualaik? Assalamualaika. Ka itu kamu. Kamu itu berarti di depan mata atau jauh dari mata? Depan mata. Coba saya contoh. Ya. Misal ada Mas Edwin di sini. Win, kamu kan begitu kan? Karena di depan saya. Coba kalau Mas Edwin ada di luar sana. Saya katakan kamu atau dia? Kamu atau dia? Dia. Kenapa dia? Karena jauh. Kalau di depan mata, kamu. Nah, kita ketika mengucapkan salam itu diajarinya bukan assalamu alaih. Kita diajarkan assalamu alaika. Padahal Rasul makamnya di mana? Di Madinah. Betul kan? Di Madinah Al-Munawwarah. Itu makamnya Rasulullah SAW. Rasulnya ada di mana? Di alam barzah. Tapi apakah Allah mengajarkan ucapkan salam untuknya? Assalamualaikum. Seperti itu? Tidak. Diajarkan kita mengucapkan salam sejahtera, rahmat Allah, berkahnya untukmu wahai Nabi SAW. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa? Karena memang kita diajari untuk mendatangi Nabi dengan berkendaraan solawat dan salam. Berkat punya kendaraan solawat dan salam, maka jarak itu tidak jadi masalah. Karena Rasul tidak pernah membatasi jarak antara beliau dengan umatnya. Dan Rasul tidak mau umatnya dibatasi jaraknya dengan beliau. Makanya Allah memberikan kemudahan. Siapa solawat dan salam, dia telah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Jelas? Jelas atau enggak jelas nih? Jelas. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Tapi masih panas, tunggu dingin dikit ya. Nyantai, baru buat nih. Masih umum. Masih umum. Ya sebentar lagi ya. Berapa menit lagi kira-kira? 5 menit. Ini kan pakar kopi saya. Ya, bagian buatkan kopi saya. Jadi katanya kalau mau minum 5 menit lagi, kalau sekarang ya melonyoh gitu. Bibirnya melonyoh nanti. Lidahnya melonyoh. Boleh. Alhamdulillah. Pernah mendengar pembahasan yang dibawa ke arah seperti ini? Urut dari akhlak terus masuknya ke sini belum? Belum ya. Alhamdulillah. Ini malam ini saya akan bicara insyaallah menarik untuk diri saya dan hadirin semuanya dan siapapun yang melihat tayangan ini ila yaumil qiyamah. Jadi siapapun entah 100 tahun lagi, 200 tahun lagi yang nonton tayangan ini ya, insyaallah akan dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Saya udah bayangkan 100 tahun lagi ada yang nonton Habib Novel udah ngomong gitu ya. Ya bayangkan 100 tahun lagi kalau dunia belum kiamat. Ya moga-moga belum. Moga-moga belum atau segera kiamat. Jenengan pengen yang mana? Belum. 100 tahun lagi kira-kira Anda masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Lah kalau orang dikubur tuh pengen cepat masuk surga atau pengen lama-lama masuk surganya? Pengen cepat masuk surga. Lah surga itu ada setelah kiamat atau sebelum kiamat? Setelah kiamat. Berarti Anda kalau dikubur pengen segera kiamat atau lama kiamatnya? Bingung kan? Pengen segera kiamat. Makanya seorang badui ketika datang ketemu Rasulullah SAW, Rasulullah lagi ceramah, langsung ditanya, enggak pakai nunggu Rasulullah ceramah kan, tanya, mata sa'ah ya Rasulullah, Rasulullah kiamatnya kapan? Gitu. Datang-datang nanya kiamat kapan. Kenapa? Dia enggak sabar, pengen cepat kiamat. Karena dia pengen cepat masuk ke dalam surga. Maksudnya seperti itu menurut para ulama. Ya. Jadi, akhlak. Akhlak tadi akan berubah. Kalau kita betul-betul minta ampun kepada Allah dan kita datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulnya akhlak yang berubah kan akhlak buruk jadi baik kan ya. Berarti kalau buruk ini kan harus diistighfari biar diampuni, biar berubah. Lah biar diampuni, biar berubah, maka kita butuh bantuan. Dan bantuan siapa yang paling bisa menolong kita? Bantuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah sudah ngajari? Sudah. Sama Allah kita disuruh datangi nabimu, minta ampun kepadaku, Rasulku akan mintakan ampun, selesai masalah. Jadi kalau akhlak pengen berubah, datangi Rasulullah. Caranya gimana? Ya udah, perbanyak sholawat dan salam. Ada dalilnya enggak, Bib? Ini orang nanya. Ini tadi emangnya yang saya omongkan tadi sebenarnya bukan dalil. Emangnya dari tadi saya ngomong ini omong kosong, basa-basi atau dalil? Ini dah dalil. Akan saya tambahkan dalilnya. Di sebuah riwayat. Dinyatakan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah sabda yang kurang lebih, karena beda-beda versinya ya, kalimatnya adalah terjemahannya, sesungguhnya yang paling dekat denganku di antara kalian semua di hari kiamat nanti adalah yang paling banyak solawatnya kepadaku. Loh Beb, tadi katanya di depan disebutkan yang paling bagus akhlaknya, yang paling dekat dengan Nabi. Nah, kok sekarang ada yang mengatakan yang paling banyak solawatnya itu nanti paling dekat dengan Nabi. Lah yang betul yang mana? Dua-dua betul. Jadi jalan untuk mendapatkan akhlak yang terbaik itu banyak solawat. Siapa yang solawatnya terbanyak nanti akhlaknya terbaik. Beb, nyatanya itu ada orang yang solawatan tapi kok akhlaknya belum baik. Banyak orang ikut solawatan tapi nggak baca solawat. Betul. Banyak orang ikut solawatan tapi nggak baca solawat. Fenomena menarik akhir zaman ini, saya diundang di banyak majelis. Di majelis itu ada solawatan. Yang lucunya saya lihat banyak orang ikut solawatan tapi nggak baca solawat, tapi justru jogetan. Na'udzubillah amin. Mendalik. Ada atau nggak ada? Ada. Ini oknum. Oknum orang yang masuk ke majelis solawat. Ada. Ya, jangan mengatakan nantinya akan ikut solawat. Enggak boleh. Kalau ada orang joget, ya stop. Berhenti mas, jangan joget. Yuk baca solawat. Duduk yang khusyuk. Ditertibkan. Karena kalau joget itu tempatnya di mana? Di rumah masing-masing. Ya. Atau di mana? Maksud saya ngajari. Sana joget di diskotik kan kacau itu ya. Na'udzubillah amin. Nah kalau di majlis solawat ya kita jangan berjoget, majlis solawat ya kita berzikir, berdoa. Karena solawat itu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah penyebabnya kenapa ada orang-orang yang ikut majlis solawatan kok akhlaknya belum cepat berubah. Kenapa? Dianya belum diajak solawat. Belum diajak solawat. Tapi sudah datang udah bagus lah. Itu poin sudah bagus. Walaupun masih berjoget. Tapi harus ditertibkan. Kalau tidak ditertibkan ya nanti sampai hari kiamat dia ikut jogetannya enggak pernah ikut solawatnya kan repot. Kitanya bertanggung jawab, enggak boleh. Kasihan kan? Ya kasihan, makanya kita tertibkan. Mas, ya kita yuk mulai baca solawatnya dibaca, solawat dibaca. Ya. Ada lagi yang enggak joget, ikut majlis solawat. Ketika semua orang bersolawat, dia diam khusyuk tapi tidur. Kira-kira bagaimana ini? Dapat pahala? Dapat pahala, dapat. Tapi pulang pengajian seperti yang tadi itu kesenggol temannya marah, ya kan? Kesenggol temannya marah. Di perapatan ketemu orang enggak benar dijak berkelahi. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa kok akhlaknya belum berubah betul? Karena dia ikut majelis solawat, tapi dia belum bersolawat. Kuncinya ini bersolawat. Makanya saya tantang kepada seluruh muslimin wal muslimat, saya tantang gitu. Silahkan Anda solawat sebanyak-banyaknya. Saya yakin pasti Anda akan jadi orang yang baik. Jadi kalau ada orang ngomong, percuma dia baca solawat kalau masih mabuk, justru saya tantang, hei para pemabuk, silahkan baca solawat sebanyak mungkin. Saya yakin Anda akan berhenti mabuk. Yakin. Tapi syaratnya, syarat dan ketentuan berlaku loh ya. Baca solawat sebanyak mungkin. Jangan dikatakan begini, percuma dia solawatan kalau mabuk. Yang percuma itu kalau mabuk gak solawat. Nah itu percuma. Percuma dia mabuk toh gak pernah solawatan, itu betul. Gak ada judulnya, orang mabuk solawat itu percuma gak ada. Karena setiap kebajikan itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih-lebih Nabi telah bersabda, yang paling banyak solawatnya itu paling dekat dengan aku. Yang paling baik akhlaknya paling dekat dengan aku. Kalau digabungkan, mereka yang banyak solawat akan jadi mulia akhlaknya, dia akan dekat dengan aku. Bib, mosok toh bib? Itu orangnya rajin. Rajin zina kok, Bib. Maksudnya, pelacur. Judul pelacur kan rajin zina, toh ya. Bahkan zinanya ada jadwalnya ya. Jam sekian sampai jam sekian. Ini kan rajin zina. Na'udzubillah, min. Dzalik. Jenengan bersyukur, ibu-ibu. Jenengan enggak jadi seperti itu. Disyukuri kan, alhamdulillah. Alam abdalaha. Atas ujian yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang masih begitu. Jangan katakan kemudian ada pelacur masuk majelis solawat, maulid misalnya berjanji simtu duror, burdah diba, maulaya salli wa sallim daiman abada. Pelacurnya masuk ikut, maulaya salli wa sallim, kita ngelirik, percuma, percuma, percuma. Gak boleh ngomong begitu, seakan-akan kita ini sebagai Tuhan yang mengatakan percuma amalmu, padahal dia datang sungguh-sungguh, datang sungguh, sungguh pengen dapat ampunannya Allah. Tapi masih kalah sama nafsunya, kalah sama setannya, pengen cari bantuan kekuatan. Udah saya mau ikut majlis. Mulaya salli wa sallim daiman abada. Pas begitu kok delalah malaikat Israel mampir dicabut nyawanya. Husnul khatimah. Jalan ngomong percuma. Coba jangan bilang percuma sekarang. Percuma. Percuma dia ikutnya selawatan tadi. Percuma. Percuma atau sangat sangat beruntung. Sangat beruntung, makanya jangan pernah katakan percuma pada orang yang ikut solawat. Jelas? Nah itu akan merubah akhlak. Memang syarat dan ketentuan berlaku. Loh Beb, itu ikut rajin majelis berudah sudah 20 tahun Beb. Tapi mendemnya kok masih rajin juga ya Beb ya. Mabuknya masih rajin, katanya nanti akhlaknya akan berubah. Kan begitu, jawaban saya sederhana. Proses mas, proses. Masih dalam proses. Lihat sajalah nanti insya Allah ujung-ujungnya akan bertobat. Proses. Kita harus husnudzon, prasangka baik. Asal lo ya dia bersolawat. Lah kok masih mabuk? Lah ya pantas mas. Pantas bagaimana? Lah burdahnya itu seminggu sekali. Lah dia ikut burdahnya seminggu sekali. Ya berarti kan solawatnya kurang banyak. Dosisnya kurang tinggi. Lah ini kemaksiatnya, maksiatnya dosis tinggi mendem kok. Solawatnya harus diperbanyak. Paham maksud saya? Artinya jangan salahkan solawatnya, jangan salahkan solawatnya. Solawatnya itu udah luar biasa. Tinggal di koma. Udah. Permisi, udah 5 menit. Alhamdulillah. Ternyata minum kopi bisa ngucap alhamdulillah ya. Tadi waktu saya belum minum kopi, saya ngucap alhamdulillah enggak? Enggak. Jadi alhamdulillahnya gara-gara minum kopi. Yang buatkan kopi siapa? Mas Edwin. Berarti yang dapat ganjaran siapa? Ya saya juga, beliau juga. Loh, itu indahnya Islam. Itu indahnya Islam. Saya itu pernah, tapi jangan ditiru ya. Boleh, saya cerita dikit. Cuman buat ngetes saja, buat ngetes. Pakai sarung, baju takwa, kopiah putih. Saya itu masuk rumah makan. Lah kok delalah, kok di rumah makan itu saya lihat ada botol-botol bir. Ada botol-botol bir. Saya nanya sama pelayannya, makanan di sini halal atau enggak halal? Halal, Pak. Jamin. Betul halal? Halal. Jenengan muslim atau bukan? Muslim. Tanggung jawab lo ya. Siap, Pak. Siap. Terus saya bilang, mbak, iya. Minta birnya satu botol. Bingung mbaknya. Barta kok halal haram kok jaluk bir. Minta birnya satu botol. Sarungan, kopiah putih, baju takwa. Bir satu botol. Serius tau aja. Pak, satu botol mbak bir sekarang juga. Jangan pak, jangan. Lu kenapa kok jangan? Haram pak. Haram pak. Saya nanya lagi. Oh haram mbak, ya haram. Buat yang lain haram enggak? Kalau buat bapak haram, jangan. Lah buat yang lain. Maksud saya mau ngajari dia gitu. Kamu ngelayani orang mabuk ya, nyuguhi bir itu haram. Baik buat saya haram, buat yang lain juga haram. Dadi semandeko aja kerja sing nggon kaya ngono, cari tempat yang lain. Cuman caranya alus gitu, bukan cara wo enggak begitu. Kan ini alus guyon gitu kan? Ya ora mbak maksud aku njaluk bir enggak. Cuman ini bir ini haram, buat saya haram, buat kamu haram, buat tamu yang lain juga haram, ilingo gitu. Ya ingatlah. Boleh minum kopi lagi? Alhamdulillah. Jangan dilihatin toh ya. Orang minum dilihatin kan gak enak. Nah di rumah kalau pengen minum kopi silahkan buat. Kan saya juga gak ngerti. Ini kadang di rumah kan nonton sambil ditinggal. Yang di Hongkong lebih enak tuh. Didengarkan pakai handphone gitu. Di headset sambil masak. Kadang sambil gendong bayi yang di apa namanya dijaga teman-teman di sana itu bisa ikut kajian itu ya. Nah, yang di rumah ini kadang dari radio. Nah, yang dekat-dekat sini dengar dari radio, saya sarankan datang aja ke Raudhoh, jangan dari radio. Enggak enak. Rasanya beda. Betul atau betul? Dengar dari radio itu sama lihat langsung, dengar langsung rasanya beda. Habib kok tahu rasanya beda? Tahu. Coba jenengan lihat Ka'bah lewat TV sama datang ke sana, beda atau enggak beda? Beda. Kalau sama mesti cukup lihat Ka'bah saja lewat TV. Udah lihat internet apa namanya? Dari internet atau dari parabola tiap hari gitu kan. Wah, Ka'bah. Tuh Mas. Ke sana. Itu kroso betul. Saya mau nanya sama yang muda-muda. Boleh? Nikah itu enak atau enggak enak? Ini senyum, Edwin jangan jawab, belum. Belum. Katanya nikah itu enak, gitu kan? Nah, tapi kalau diceritani nikah tok, diceritani orang nikah, diceritani tok, dikasih cerita saja, itu enak atau sepet? Kalau cuma diceritain yang enak-enak, enggak ngerasakan sendiri, ya jadinya enggak enak. Makan kambing bakar, enak atau enggak enak? Enak. Kalau didongengin makan kambing bakar, enak atau teng mecer? Ngiler gitu kan. Cuma diceritain, ngiler. Ya sama, kalau rumahnya deket-deket, dengar dari radio gitu ya, itu rasanya ya seperti tadi diceritain, kambing bakar gak makan sendiri lain. Beda sekali. Makanya saya sarankan hadir ke majelis manapun, bukan cuma di sini. Kalau bisa hadir, hadirlah. Rasanya beda, karena di situ ada nuansa malaikat yang banyak. Ya, malaikat yang banyak. Ruh mukmin di sini kan kumpul macam-macam. Ruh ini kan kumpul jadi satu. Juga ruh yang baik-baik kumpul banyak. Jenengan kan ruhnya ada toh? Maksud ini jasad toh enggak ada ruhnya kan medeni. Ini kan manusia pakai roh, ya kan? Manusia pakai roh, kumpul. Roh kita ini kumpul macam-macam, jadi satu. Itu kan semakin kuat. Lain, rasanya berbeda. Ada nuansa yang berbeda di situ. Ya, kita kembali bahas tadi, sampai di mana? Kopi. Yang diingat kopi terus nih. Boleh nanya, Bapak Ibu sukanya kopi atau susu? Maksudnya kalau Jumat pengajian selalu saya pakai susu kan? Dan jenengan boleh kopi atau susu? Nah ya toh, sebagian kopi, sebagian susu. Kalau kopi susu gak enak, lain rasanya. Ya, makanya saya pilih susu, kenapa? Karena ada yang gak suka kopi. Nah yang suka kopi, itu dia juga suka susu. Ya, yang gak suka kopi kenapa? Mungkin lambungnya sakit, kurang enak lambungnya. Begitu ya ibu ya? Berarti ibu banyak yang sakit lambung di sini. Ngapunten, guyon terus nih Mas Edwin. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Jadi, kalau kita pengen berubah akhlak kita, nyesel yang benar, ya, datangi Rasul, kan begitu. Datangi Rasul bagaimana? Baca solawat. Baca solawat percuma enggak, Bib? Enggak percuma. Loh, orangnya itu melacur tiap hari, enggak percuma. Orangnya mabuk tiap hari, enggak percuma. Orangnya maling tiap hari, enggak percuma. Tidak ada judulnya amal soleh percuma. Enggak ada. Ada buktinya enggak, Bib? Ada. Banyak kisah. Bib, bukti kok kisah? Ya, memang buktinya dari kisah, dari mana? Kalau ada kejadian, ya, itu kan bukti nyata, ya. Buat kita sekarang jadi kisah. Itu dialami orang-orang yang tempo dulu. Enggak usah tempo dululah. Saya tuh masih dengar ada orang cerita begini, Bib, saya itu punya adik diajak pengajian dimanapun itu enggak tobat-tobat. Tapi diajak majelis duduk solawatan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, diajak baca solawatan begitu. Aneh ya, dinasehatin tidak, kok jadi berubah genah. Jadi berubah genah. Makanya jadi katakan datang solawat itu percuma. Enggak ada yang percuma. Masih ingat kisah yang pernah saya sampaikan tentang seorang ulama yang suatu malam mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Nabi gandeng preman nomor satu di kota di mana ulama itu tinggal. Tentu masih ingat ya. Saya ulangi tapi tidak apa kan ya. Ulama mimpi kok Nabi gandeng preman nomor satu. Preman kelas KW nomor satu nih. Ini preman yang sangat top kepremanannya. Ulamanya bingung tuh ya, maksud Kanjeng Nabi gandeng preman, gandeng kiai itu kan pantas, gandeng ulama pantas, kalau preman digandeng Nabi gitu kan. Lah yang mimpi takut, jangan-jangan saya yang salah lihat atau saya yang ngelamun. Maka bangun, wudhu, sholat, tidur, mimpi lagi. Tiga kali berturut-turut dalam semalam mimpi Rasulullah SAW, beliau gandeng preman nomor satu. Bingung nih, ulama ini bingung. Menjelang subuh sebagaimana biasa beliau berangkat ke masjid untuk ngimami masjid, ngimami sholat subuh. Nah beliau sampai di masjid, biasanya masjid itu sepi, gak ada orang. Tapi subuh itu beliau kaget karena di masjid sudah ada satu orang duduk persis di depan pengimaman di shof pertama. Duduk khusyuk, penasaran dideketin, dilihat. Terperanjat ini ulama tadi karena yang duduk di depan tadi itu ternyata preman nomor satu yang dia dalam mimpinya. Premannya begitu lihat ulama ini tadi langsung nubruk, yai, nangis gitu ya. Ustaz, ya Syekh, wahai guru, nangis luar biasa. Tolong saya mau tobat, saya udah capek jadi orang buruk, saya pengen jadi orang baik, tolong saya. Ulamanya mengatakan, iya, sudah, insya Allah kita akan belajar bareng-bareng. Cuman saya mau nanya dulu, ada syaratnya saya ajari kamu. Syaratnya apa ya? Tolong ceritakan pada saya. Amal kamu selama ini apa? Guru, jangan anu toh meledek saya. Kan sudah terkenal amal saya selama ini apa? Maling, mabuk, ya mencuri, mabuk, mukulin orang. Itu amalan saya selama ini begitu. Bukan itu maksud saya. Amal soleh, sholat, puasa, ya. Pengajian. Ya, ceritakan amal apa? Tidak ada guru, tidak ada. Tidak mungkin. Coba ceritakan dulu, kamu punya amal apa? Guru kok maksa ini ada apa? Toh? Ya tidak ada apa-apa, cuman syaratnya begitu. Ada guru satu, tapi tidak berarti. Apa? Saya itu dari kecil, saya itu dari kecil, saya itu kalau mau tidur, saya tidak tidur sebelum baca solawat kepada Nabi 1000 kali sampai hari ini. Jadi walaupun saya itu mabuk, maling, ya maling, ya nipu orang, pokoknya baca solawat 1000 kali dulu baru tidur. Nangis tuh yainya. Iya. Ini memang betul sebabnya. Lu kenapa toh, Yai? Saya tadi mimpi kamu digandeng kanjeng Nabi, Nabi bilang mau ngasih syafaat sama kamu. Saya tuh heran kamu dapat syafaat dari mana gitu. Kok iso entuk syafaat? Nah, sekarang saya udah tahu syafaat itu dapat karena kamu istiqomah sehari selawat 1000 kali. Coba jenengan berani ngomong? Berani sekarang mengatakan enggak ada manfaatnya wong mendem selawat. Berani ngomong? Walaupun dia mabuk, selawat itu manfaat, tapi ya jangan mabuk sambil sholawat. Ku kurang ajar. Mosok megang botol bir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, itu langsung tangkap itu. Itu pelecehan terhadap Islam wal muslimin. Bukan begitu. Bukan begitu yang saya maksud. Orang yang mudeng ya mudeng lah. Artinya kita yang buruk ini kan butuh pertolongan, butuh pertolongan. Ya kita baca sholawat. Bedanya apa sih kita dengan pemabuk? Jujur aja lah. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan sombong. Pelacur, pemabuk, tukang pukul, penipu. Bedanya sama kita apa? Bedanya cuma jenis maksiatnya. Ya kan? Pertanyaan, kita punya maksiat gak? Punya. Sholat subuh pernah hilang gak? Pernah atau sering? Itu maksiat atau tidak? Bapak-bapak, pernah enggak lihat perempuan cantik? Pernah. Itu melotot atau menundukkan pandangan? Enggak usah dijawab. Saya yakin jawabannya udah jelas. Jawabannya udah jelas. Itu maksiat atau ya kalau katanya apa namanya itu Ustaz Anwar Zahid ya, model begitu itu kira-kira barokah atau musibah? Barokah. Ngawur itu. Masa lihat perempuan cantik melototin barokah gitu enggak? Itu musibah. Maksiat atau bukan maksiat? Maksiat. Itu sebuah maksiat. Sering atau jarang? Sering. Biasanya kalau kita jalan-jalan tuh niatnya menundukkan pandangan atau mencuci mata. Nah, jadi kalimatnya aja itu kalimat taat atau maksiat. Jadi nawaitunya mau kemana? Cuci mata. Itu udah maksiat. Betul? Bahkan mau ngomong cuci mata itu dengan bahagia. Mau kemana? Cuci mata. Bahagia lagi. Mau maksiat bahagia. Ini kemaksiatan yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Mending pemabuk. Kenapa? Dia mabuk dengan perasaan sedih. Aku kok jadi wong elek ya, kok mentem terus. Kan begitu. Mabuknya masih delik, delik. Gitu kan? Dianggap kelas berapa di masyarakat, kelompok yang terpinggirkan, yang jelek. Dia sedih dengan dirinya seperti itu. Nah kita kan enggak. Kemana? Cuci mata. Mau kemana? Kafir deh. Tau. Nah ya kafir deh kan. Betul. Apa tadi? Oh saya itu orang Solo kan. Kalau ngomong Inggris suka salah-salah. Ngomong kafir deh jadi kafir deh. Betul. Nah saya mau nanya. Kafir deh itu hari apa? Hari Minggu pagi itu harinya siapa? Hah? Ya, terus kalau kira-kira di Car Free Day itu yang ada kebanyakan orang jilbaban atau orang pamer paha? Pamer paha. Ya, yang datang mau pengajian atau mau lihat paha dipamerkan? Kebanyakan gitu. Nah, ini kita datang ke Car Free Day, kita datang ke mall, niatnya cuci mata lihat. Wah. Pandangannya enak enggak sepet lo. Gitu kurang ajar lagi kan. Sawangannya apik ora sepet gitu. Enak gitu pandangannya. Itu semua maksiat, maksiat. Tapi ketika saya cerita, ada pemabuk baca selawat, ada mengatakan percuma. Pelacur baca selawat percuma. Berarti kalau memang pelacur baca selawat percuma, pemabuk baca selawat percuma, penjudi baca selawat percuma, berarti Anda saya baca selawat juga percuma karena kita sama-sama ahli maksiat. Betul? Iya. Kita sama-sama ahli maksiat dengan kemaksiatan tertentu, ya kan? Dengan kemaksiatan tertentu, masing-masing berbeda, variasi maksiat maksiatnya. Makanya jangan sombong, tundukkan diri dan katakan insya Allah berkat baca solawat masing-masing bisa berubah. Yang mabuk sadar, yang judi sadar, yang zina sadar, yang durhaka sadar, yang matanya melototin cewek sadar, yang menundukkan pandangan tapi lihat dari jubin juga sadar. Gayanya menundukkan pandangan tapi lihat dari lantai itu loh. Lantainya mall itu kan mengkilap gitu kan. Coba lihat belakang ini. Ini granit belakang ini warnanya apa? Hitam kan ya? Hitam. Ini belum dipoles, belum dipoles. Kira-kira bayangan jenengan tampak atau enggak tampak? Tampak. Jelas atau enggak jelas? Jelas. Kalau ini dijadikan lantai, kira-kira ada orang pakai rok mini jalan. Kelihatan jelas atau enggak di situ? Jelas. Itu ada orang di mall itu menundukkan pandangan bukan karena khusyuk tapi karena cari bayangan. Na'udzubillah min dzalik. Pelakunya ada di sini. Nah ini contoh. Kita semua ini ya jujurlah kita ini walau annahum idzalamu anfusahum. Orang-orang yang mendzalimi diri sendiri yang akhlaknya perlu didandani. Saya perlu dandani akhlak saya. Bapak perlu dandani akhlak bapak, ibu perlu dandani akhlak ibu, mas perlu dandani akhlak mas, adik perlu mendandani akhlak adik, masing-masing perlu mendandani akhlaknya. Kita dandani akhlak kita masing-masing. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ikhtiarnya itu ya dengan sholawat. Makanya kalau kita lihat orang-orang terdahulu dikit-dikit baca sholawat ini sekian, baca sholawat ini sekian, baca sholawat ini sekian, baca sholawat ini sekian. Itu dikasihkan resep wajib tuh ya. Santri itu punya resep wajib baca sholawat ini sekian, sekian, sekian. Kiai yang ngasih. Kenapa? Itu wasilahnya. Sholawat ala nabi syekhul liman la syekhulah. Sholawat pada Rasulullah SAW akan jadi guru bagi orang yang gak punya guru. Nah kalau udah punya guru, maka akan jadi guru juga. Memantapkan apa yang diajarkan gurunya dengan dia tekun bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Beb kok bisa ya? Ustadz kok bisa? Kiai kok bisa? Orang solawat terus jadi baik itu logikanya bagaimana? Dan ini golongan-golongan suka melogikakan ini ya repot ya. Tapi ya kita perlu menanggapi lah orang nanya logika ya, kita punya logika punya akal ya, akal kita berikan dikit gak usah banyak. Kalau kebanyakan nanti kita pusing menanggapi orang yang suka pakai akal karena orang yang sering pakai akal sukanya ngakali. Ya kita dikit aja pakai akal gak usah banyak. Sederhana. Masih ingat perintahnya Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Perhatikan di sini Allah dan malaikat, jadi Allah bersolawat, malaikat juga bersolawat. Hei orang-orang yang beriman, kalian semua solawat dan salam kepada Nabi ya. Ya Allah merintah begitu. Kalian semua solawat dan salam kepada Nabi ya, yang banyak. Itu perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul juga mengatakan, siapa solawat padaku satu kali, Allah bersolawat padanya 10 kali. Kalau Allah bersolawat pada Nabi, kita katakan itu luar biasa, gitu kan? Nah, saya katakan lebih luar biasa lagi, walaupun tentunya beda loh ya. Tentunya beda sholawatnya Allah pada Nabi, ya, dengan sholawatnya Allah pada kita. Buat kita ini sebuah kehormatan yang luar biasa, kita yang jelek begini kok Allah mau nyolawati kita 10 kali itu loh. Kita yang kotor, kita yang jelek kok sampai Allah mau memberikan perhatiannya, memberikan rahmatnya, memberikan berkahnya, memberikan kasih sayangnya 10 kali dengan satu kali kita sholawat. Betul? Nah, kenapa aku bisa seperti itu? Karena kita mau nyambungkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita katakan, ya Allah, tolong kamu sholawat dan salam kepada Nabi, ya Allah. Maka langsung Allahnya senang karena kita perhatian pada Nabi. Allah perintahkan kita datangi Nabi. Kita datangi Nabi. Maka Allah pun mendatangi kita semua. Aku bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah mendatangi kita dengan rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya, barokahnya. Otomatis orang yang rajin solawat didatangi rahmat, barokah, ampunannya Allah. Masa gak berubah? Dia pasti akan berubah. Sekarang belum. Proses. Bu, minyak udah matang belum? Proses pak. Ket mau, genine kiki titirnya apa apinya kecil, gasnya udah mau habis, proses pak, airnya belum umum, lagi proses dimasak. Ini udah 2 jam, iya pak sabar, proses. Apakah jangan mengatakan percuma itu godoknya mie? Ya enggak lah ya, udah diusahakan, tinggal nunggu matengnya. Kita sabar pada diri kita sendiri dan sabar pada orang lain. Kalau ada orang lain yang begitu ya kita sabari. Makanya orang-orang soleh itu paling sabar ngadapi murid-muridnya. Muridnya masih begini begitu ya sabar, dikasih wiritan, kasih wiritan. Jadi ki murid itu warna-warni. Orang-orang soleh itu kan muridnya kira-kira wali semua gitu. Ya enggak. Yang datang ada yang model durhaka sama suaminya, ada yang model kurang ajar pada istrinya, ada yang model kasar pada anaknya, ada yang model kasar pada orang tuanya, ada yang model ya sok ngapu si orang lain, ada yang doyannya itu gunjing ngerasani, apa terus diusir? Yang suka ngerasani, yang masih kurang ajar sama suami, yang kasar sama istri, yang durhaka sama orang tua, ya yang masih suka bohong, gunjing, silahkan tinggalkan majelis ini. Kotong langsung. Ustadznya pergi, muridnya juga pergi, peduhai. Habis. Tapi orang-orang saya dulu enggak, yang soleh yang udah bersih itu ngadepin yang kotor macam-macam, gitu kan? Itu sabar, dikasih solawat, kasih istighfar, kasih zikir, ditelateni terus sampai nanti Allah merubahnya jadi emas yang luar biasa. Telaten, butuh ketelaten. Nah, jelas? Ini layarnya mati kah di situ? Nah, yang di sana TV-nya mati atau enggak? Mati. Saya? Moga-moga urip dawa umur ya, sehat walafiat. Coba yang bagian megang kamera siapa? Ada di sini? Mas Trek, coba Mas Trek. Saya mau berdiri, kameranya diarahkan dulu Mas Trek. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Kamal. Kamal dari Singapura, sini Kamal. Ta'al, duduk sebelah saya sini. Ini jauh-jauh dari Singapura, mau ikut ngaji di Raudhah. Dulu waktu Raudhah masih di sono, belum dibongkar, beliau pernah hadir. Ini Kamal. Edwin, kasih minum khusus. Yang lain jangan Mary. Karena ini dari jauh. Foto. Saya mau berdiri ya. Coba lepaskan dulu. Foto, jelas Kamal. Duduk. Ya. Jadi, kalau kita solawat, itu rahmat turun. Kita merubah orang. Seseorang. Nah, tinggal kita fokus aja. Telateni punya solawat. Punya solawat yang dipegang. Telateni terus. Sabarkan diri kita untuk bersolawat. Ya, itulah yang namanya menyabarkan diri bersama Allah. Ya begitu tuh. Tapi setannya kiwa keh. Begitu kita mau baca solawat, ya, mesti ada yang mengatakan percuma. Ada yang mengatakan ojo akeh. Jangan banyak. Dikit saja udah cukup. Ya kan? Ada lagi yang mengatakan, kamu udah sholawat sekian tahun, hasilnya mana? Nyatanya ya toko kamu masih sepi. Ini setan juga itu. Ya, setan juga. Setan itu bentuknya macam-macam. Tinggal kita lawan istiqomah. Sholawat terus. Nanti kalau kita istiqomahkan, pasti perubahan itu akan muncul. Seperti kata Mbah Umar, angka itu 1-9. Jadi 0 itu bukan angka ya. 0 itu bukan angka. Angka itu 1-9. Berarti 0 itu apa tuh? Cuman simbol ketiadaan. Kosong. 0 itu simbol ketiadaan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita baru sampai di angka mana? Angka 4. Ya naikkan jadi 5. Naikkan jadi 6. Sampai nanti jadi angka 9. Makanya wali ki wali songo ya. 9 wali kan, bukan 4 wali gitu ya di Pulau Jawa ini. Kenapa diambil angka 9? Karena di situ ada puncaknya angka itu 9. Maka Asmaul Husna juga 99 gitu. Nama Allah itu 99. Diambil angka yang paling puncak gitu. Pada malam hari ini enggak terasa ya. Ini sekarang udah jam 10 kurang 10 menit kalau saya enggak salah. Betul. Ya, 10 kurang 10 menit. Jadi saya udah bicara hampir 1 jam setengah. Ya, itu udah kelihatan. Saya duduk atau berdiri? 3 Sudah terlanjur berdiri tidak apa-apalah. Sebetulnya tadi berdiri itu tujuannya bukan menyenangkan Anda semua, kringgingen. Ya, itu triknya ustaz itu begitu, gayanya mau menyenangkan jamaahnya, padahal itu menyenangkan diri sendiri. Gitu. Yonda. Saya niat pengen menyenangkan Anda semua dan saya juga pengen disenangkan, karena kalau saya bisa lihat semua itu juga lebih enak di hati. Ya. Jadi begitu, pegang solawat sungguh-sungguh. Cerita yang kedua. Ya, boleh cerita lagi? Boleh. Ada satu orang yang pengen mimpi ketemu Rasulullah SAW tuh. Jenengan pengen? Pengen. Saya pengen, Anda pengen, kita semua pengen. Ini satu orang pengen mimpi Rasulullah SAW. Tanya sama kiai, sama habib, sama ustadz, sama guru. Mimpir. Ribu kali kita salam kan kali baca 10.000 kali ternyata juga belum mimpi Rasulullah SAW. Protes sama guru, guru saya udah 10.000, ternyata kok belum mimpi Rasulullah SAW. Dipanggil sama guru, ya udah, nanti kamu saya ajari ilmunya biar bisa mimpi Rasulullah. Oh ya guru, kapan? Nanti siang. Ya siang, ketemu gurunya. Tolong saya diajari guru. Nggak jadi siang ini, nanti malam. Ya, malam. Tolong diajari guru caranya biar mimpi Rasulullah SAW. Ya, tolong ambilkan apa nasi. Ya, ambilkan nasi. Nyuruh yang lain tuh, ambilkan ikan asin, greh dan lain sebagainya. Iya, dah silahkan makan. Guru, caranya bagaimana? Makan dulu, makan dulu. Makan kenyang, tambah. Makan, udah tambah. Keseretan. Keseretan itu kok bahasa Indonesianya apa? Hah? Tersedak lain. Keseretan. Saya belum ketemu bahasa Indonesia keseretan. Jadi apa ya, makanannya berhenti di tenggorokan gitu ya. Itu terus susah napas dan gak enak, itu keseretan. Bahasa Indonesia apa keseretan? Belum tahu saya. Kalau ada yang tahu nanti tolong saya di SMS. Keseretan. Minta minum sama gue? Enggak boleh minum. Nah, gak boleh minum, kamu sekarang tidur. Guru saya keseretan. Ya tidur. Tidur, nanti kamu bangun tidur saya ajari ilmunya. Dia tidur dia. Pagi itu mau sholat subuh ditanya sama gurunya, gimana semalam mimpi Rasulullah? Enggak guru. Nah terus kamu mimpi apa? Saya mimpi minum air satu ember. Mimpi minum air satu ember. Gurunya senyum. Dah nanti habis sholat subuh saya ajari kamu ya. Duduk habis sholat subuh. Kamu kenapa kok bisa mimpi air satu ember? Nah guru saya minta minum gak dikasih, jadi saya keseretan tuh bayangkan andainya dapat minum ini, andaikan dapat minum. Jadi mau tidur tuh saya bayangkan minum. Oh gitu, kamu mau tidur bayangkan minum, makanya kamu bisa mimpi nih minum air satu ember. Dan selama ini kamu baca sholawat gak pernah bayangkan pengen mimpi ketemu Rasulullah SAW. Bahkan tuh ada orangnya mau tidur baca sholawat itu kayak dang turu. Biar cepat bisa tidur, gak bayangkan pengen mimpi Rasulullah SAW, gak bayangkan Rasulullah gak dibayangkan. Nah itulah yang menyebabkan kita kurang bisa mimpi Rasulullah SAW. Tapi gak sia-sia, gak sia-sia. Nantinya, kalau di dunia belum bisa ketemu, di akhirat akan ketemu. Di akhirat akan ketemu. Karena ciri-ciri orang yang gak ketemu Rasul di akhirat itu orang yang pelit. Dan orang pelitnya bagaimana? Yang kalau ada Rasul disebutkan SAW, dia enggan bersolawat. Lah yang enggan bersolawat disebut pelit, gak bisa ketemu. Berarti yang rajin solawat itu orang yang dermawan pada Rasul dan dia akan ketemu. Dia akan ketemu. Bagaimana gak pelit? Allah perintahkan kamu salawat dan salam. Dia gak mau kok. Itu kan pelitnya luar biasa. Cukup jelas? Nah ini Jumat ini cukup. Wah, jam 10 kita istiqomah diusahakan selesai ya. Betul? Nah sebelum diselesaikan ada pengumuman dari saya. Saya tambahkan dikit ya tadi ya. Bab salawat. Usahakan saya, Anda semua, kita ikut pengajiannya siapapun dimanapun istiqomahkan punya sholawat. Buat rekan-rekan saya yang udah ikut majelis sholawatan dengan berbagai bentuknya, siapapun penyelenggaranya, usahakan jangan berjoget di majelis sholawat. Eman-eman ya, eman-eman. Nanti kita yang lain dapat barokah yang banyak, kita enggak dapat barokah. Usahakan kita yang khusyuk, kita baca sholawat. Boleh mau goyang dikit-dikit boleh. Ya Nabi salam dikit. Kalau kebanteran nyampluk temennya, ya Nabi buah. Nyampluk kan ya, kesian udah kakek-kakek disampluk, ya Nabi buah gitu kan. Jadi masalah itu kan. Naudzubillah min. Kita lihat, santai aja. Ya Nabi salam boleh. Alaika. Oh, saya tuh kadang ngapunten. Saya tuh lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau saya dengar-dengar saya enggak mau. Masa di majelis sholawatan itu anak-anak muda nih. Kalau yang tua-tua saya yakin enggak. Kalau yang tua begitu ya tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat. Anak muda tuh, masya Allah. Jangan tahu kalau ada dangdutan. Dangdutan itu kan orang joget cari partner kan. Ayo joget cari. Wah, partner di depan tuh. Ini saya hadir di majelis sholawatan, hadir sebagai pembicara ceramah. Itu anak muda itu ketika ditabuh sholawat, itu langsung dia bangun ya, bangun ngejak kocari, ayo terus jogetan bareng gitu ya. Terus ngejak kocari, ini berdua nih gak ikut sholawatan, main joget, ayo asik goyang terus. Nah, yang begini kan eman-eman ya, eman. Saat yang lain dapat barokah, dia dapat musibah. Ya dapat musibah ini, sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak disukai? Tasyabbuh bil ma'asi. Karena itu menyerupai perilakunya orang-orang ahli maksiat. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia masuk dalam golongan mereka. Lah yang begini-beginilah yang menyebabkan kadang, maka jangan suka sembarangan nyalahkan orang. Kalau ada orang yang anti maulid, anti solawatan, ya, itu juga kita harus introspeksi diri. Kita juga harus introspeksi diri. Kalau sholawatan maulidnya genah, ya insya Allah orang tidak akan terlampau anti. Yang terlampau anti itu berarti ya memang penyakit. Ya. Tapi kalau sholawatan terus ada orang yang joget-joget, kita diam saja. Diam saja, enggak menindak. Orang yang di luar yang belum ngerti sholawatan, yang belum tahu sholawatan, enggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Dianggapnya kita-kita yang sholawatan ini semua modelnya seperti itu. Ya, modelnya seperti itu. Sehingga dikatakan, ala percuma. Dulu aja saya tuh masih dem-deman tuh hobi saya joget-joget, masuk sini ya bodoh wae. Saya pernah dengar komentar begitu. Percuma saya ikut pengajian. Oh, dulu waktu saya itu mendem tuh saya jogetan, sekarang saya tinggalkan jogetan pengen duduk khusyuk, ternyata diajak pengajian isinya ya bodoh wae do jogetan. Ini bodoh. Apa bedanya ini dengan yang dulu kan naudzubillah min Mizalik, hanya karena beberapa orang maka seluruh majelis jadi buruk. Ya kita tertibkan pelan-pelan, secara baik-baik ditertibkan, jangan didiamkan, pelan-pelan. Saya nanya, ini saya ngomong gini nih, ngomongnya enak atau enggak enak? Mesem atau merengut? Pengen ngajak yang lebih baik atau jelek-jelekkan orang? Saya pengen ngajak yang lebih baik biar semuanya dapat barokah yang luar biasa. Jangan sampai teman-teman kita itu kehilangan barokah. Jangan sampai kehilangan barokah. Kalau kita sayang ya kita jaga. Nah, kita usahakan di majelis sholawat khusyuk. Khusyuk. Yang lain mau gitu udah biarin, tapi kitanya khusyuk. Yang bertugas jadi panitia tertibkan. Ya, kita bukan panitia jangan tertibkan. Nanti jadinya masalah. Misal ada majelis sholawatan besar, ada orang yang begitu. Lah kok jenengan kemudian ikut hadir, jenengan hadirin, tiba-tiba jenengan parani orang-orang yang jogetan, minggat kebiasaan jogetan, padu mesti gelut itu nanti kan, akhirnya berkelahi. Jangan, sampaikan pada panitianya itu tolong ditertibkan biar lebih khusyuk, itu boleh. Nah kitanya khusyuk aja nunduk, yang begitu silahkan begitu, tapi kita jangan ikut, jelas ya. Tapi kadang tuh tokohnya kok diam saja, ngemong. Kadang tokoh tuh diam tuh ngemong, bukan berarti diam itu membenarkan. Bukan berarti diam membenarkan. Karena kalau kadang yang negur tokohnya langsung, itu yang ditegur tekleknya luar biasa. Nah, maka panitia itu ya mudengo. Kalau Habibnya diam, kayaknya diam bukan berarti ridho, tapi awakmu ki sing kerja, ojo aku. Paham? Kadang orang tua kalau marahin anak, anak kan teklek ya. Anak teklek, padahal anaknya enggak bener, suruhan orang lain. Tulung nasihatono. Tulung nasehatono. Lah ini kita yang jadi penasihat-penasihat, panitia-panitia yang penasihat, genahkan majelis yang sekarang ini mulai ditunggangi oleh orang-orang tertentu yang bukan ahli majelis, kemudian dirusak majelis yang baik itu dengan suasana yang tidak baik. Itu betul-betul terjadi, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, laki perempuan joget senggol-senggolan di tengah majelis solawatan. Saya enggak ngomong majelisnya fulan atau fulan ya. Pernah saya ngomong majelisnya fulan? Majelisnya fulan? Enggak kan ya? Pokoknya kalau ada yang seperti itu, oknumnya harap dinasehati, panitianya bertindak dengan tegas tapi yang santun. Jelas? Nah, pokoknya saya enggak mau Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti dijelek-jelekan sama yang model begitu-begitu. Tontonan kayak lo. Sehingga yang tadinya pengen jadi Ahlus Sunnah balik. Alah kayak ngono. Ya pantas kalau disesat-sesatkan. Oh memang begitu. Ya memang begitu. Kita harus introspeksi diri, perbaiki diri kita. Jangan salahkan orang lain dulu. Nah, kemudian solawat apa yang dibaca? Bebas terserah. Bebas terserah baca solawatnya. Saya dulu pernah ngumpulkan 6 solawat masyhur. Ini yang saya katakan nanti akan ketahuan. Ini jamaah Raudhah ini kira-kira ini pelit-pelit atau dermawan-dermawan. Jangan kok jadi tegang semua. Ada 6 solawat masyhur sudah saya kumpulkan beserta terjemahannya, dan itu solawat teks Arabnya diketik dengan bagus, terjemahannya juga diketik dengan bagus, kemudian ditampilkan juga dengan bagus. Ini kira-kira bagus tidak nih? Bagus ya. Anda kalau nyetak mungkin tidak mahal, murah. Cuman lembaran ini saya jual dengan harga Rp10.000. Ya, sampai batas waktu tertentu, tidak ila yaumil kiamah, enggak, tenang. Ini saya jual dengan harga Rp10.000. Siapa yang beli lembaran ini, ya, uang hasilnya digunakan untuk melunaskan tanah majelis ini yang 15 Mei harus lunas dan masih kurang 1,5 M. Sekarang bulan Januari akan berakhir, Februari, Maret, April, Mei. Berarti kurang 4 bulan. Kurang 4 bulan. Saya bukan orang yang suka minta-minta, dan saya dilarang guru saya minta-minta. Makanya alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satu orang kaya pun yang saya datangi minta sumbangan. Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada satu pos-pos pemerintahan yang saya kasih proposal minta sumbangan, tidak ada, alhamdulillah. Habib suka broadcast, kadang orang mengatakan tuh Habib Novel suka broadcast. Iya betul, saya broadcast, tapi di broadcast itu tidak ada kata-kata saya minta, yang ada siapa ingin ikut andil silahkan. Artinya pemberitahuan kepada siapapun. Betul? Mau andil saya suka, enggak mau andil saya juga suka. Begitu kan? Ya, termasuk yang ini, siapa mau beli saya suka, yang enggak beli saya juga suka. Lah yang beli berarti dermawan, yang belum beli berarti belum. Bukan berarti pelit, berarti belum dermawan. Kenapa saya katakan pelit? Pelit untuk dirinya sendiri, bukan untuk saya. Pelit untuk dirinya sendiri. Dibuka kesempatan dengan Rp10.000 dapat pahala bangun musola segede ini, itu masih kaboten, masih mikir, berarti kan pelit pada dirinya sendiri. Paham? Jadi ketika Rp10.000 ini langsung jenengan masuk ikut andil pembangunan ini, ningkatnya tanahnya semuanya, berarti ila yaumil kiamah siapapun yang ibadah di sini, jenengan, saya, kita semua dapat pahalanya. Modalnya Rp10.000 kemudian kaboten. Nah, kira-kira itu pelit atau enggak pelit? Pelit kepada siapa? Dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, isi dari lembaran ini bukan suatu yang sia-sia, bukan piagam saya telah menyumbang Rp10.000, bukan. Isinya ini solawat masyhur. Ada 6 solawat. Kalau Anda tempelkan di tembok di tempat Anda biasa solat sunnah, di tembok ditempelkan, dibaca tiap hari, 6 ini masing-masing 10 kali, udah 1 hari sholawat 60 kali. Kalau dibaca masing-masing 2 kali, berarti 1 hari sholawat 10 kali. Itu pahalanya luar biasa. Artinya lembarannya untuk individu yang beli itu sangat bermanfaat, di samping itu uangnya jadi sodakohnya untuk pembangunan musola, pelunasan tanah dan lain sebagainya. Pertanyaan, Habib, saya enggak tego beli ini harga 10 ribu rupiah. Kalau saya beli harga 1 miliar boleh enggak? Nah, itu harapan saya. Paham enggak? Itu harapan saya ketemu orang yang dermawannya luar biasa gitu. Kalau saya ini pas rezekinya turah-turah gitu ya, saya moh ganjaran tak dum sama jenengan enak men. Arep tak pek dhewe, tak bayari dhewe, tak bangun dhewe, jenengan masuk sini saya sugui semua biayanya dari saya sendiri, sing nyumbang tak tolak. Kenapa? Enak men ganjaran di dum-dum, aku butuh ganjaran. Mau saya pek sendiri. Paham ya? Itu rasa rakus saya kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nanya. Ini sengaja saya ngomong begini biar pendengar di radio dengar, yang nonton televisi atau apa nama di YouTube juga tahu. Sekaligus itu bisa meluruskan orang-orang yang mungkin dengar yang enggak benar ya. Walaupun saya enggak punya niatan untuk meluruskan, tapi perlu orang tahu. Teman-teman di rumah, coba dengarkan jawaban teman-teman saya. Bapak Ibu yang hadir di Majlis Ar-Raudhah, semenjak Anda ikut ngaji bersama Majlis Ar-Raudhah, pernahkah Anda dimintai sumbangan wajib, iuran wajib, ditodong dimintai duit, pernahkah? Tidak pernah? Semenjak Anda datang di Majlis Ar-Raudhah, pernahkah Anda tidak disuguhi? Kalau enggak dapat roti mungkin pernah gitu ya. Tapi tidak disuguhi, artinya suguhan gak ada, itu pernah enggak? Enggak pernah kan, selalu ada suguhan. Entah itu air, kemudian susu, kemudian roti, kemudian makan gitu kan. Pernahkah saya, Novel bin Muhammad Al-Idrus, minta sumbangan beras pada jenengan? Enggak. Pernahkah minta sumbangan susu pada jenengan? Pernahkah minta sumbangan gas pada jenengan? Pernahkah minta sumbangan gula pada jenengan? Tidak pernah minta sumbangan. Yang ada Majlis Raudhah ini menjamu semua tamu-tamu yang ada sesuai dengan kemampuannya dan dimaksimalkan semaksimal mungkin. Ada orang nanya, Habib kenapa tidak cukup dengan yang di sana? Itu kan bagus, itu kan besar majlis yang di depan itu. Kenapa kok maksakan diri beli yang satu ini? Padahal tahu duitnya belum ada. Akhirnya membebani umat. Saya mau nanya, emangnya saya membebani jenengan? Pernah sama bani jenengan? Tidak kan? Tidak. Nah, terus kenapa Habib kok beli ini? Coba jenengan perhatikan. Ketika pengajian ini pas yang datang banyak, tempatnya cukup enggak? Kalau masih di sana cukup enggak? Tidak cukup. Kita kasih di sini biar tidak ganggu jalan raya. Karena jalan raya ini milik orang banyak. Saya diajari Nabi saya, jangan mengganggu kepentingan umum selagi kamu bisa. Itu Rasulullah mengajarkan seperti itu. Makanya khilaf ulama, sholat hari raya di jalan raya itu hukumnya bagaimana, itu khilaf sampai hari ini. Kalau di lapangan sunnah, di masjid bagus, tapi kalau di jalan raya nutup jalan ganggu, itu masih tanda tanya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, karena saya gak mungkin ganggu apa namanya yang menjadi aset orang banyak, semua juga bayar pajak, maka saya usahakan punya tempat yang besar sehingga orang bisa masuk, bisa duduk dengannya nyaman. Yang ngaji nyaman, nonton biskop dinyamankan, masuk yang ngaji tidak dibuatnya nyaman. Nah, kalau udah dinyamankan, dibesarkan, sekali waktu nutup jalan itu hal yang biasa. Seperti kalau orang ada apa namanya kondangan, ngawinkan anaknya, ya biasa nutup jalan. Tapi kalau tiap Jumat Habib Novel nutup jalan, ya saya ganggu tonggo saya. Paham kan ya? Walaupun gak apa-apa, bagus, tapi kan mengganggu aktivitas tetangga. Saya gak mau ganggu tetangga saya. Saya pengen tetangga saya senang, yang ngaji di sini juga senang, yang lewat sini juga senang. Pengennya menyenangkan semua orang. Kemudian, beberapa tahun lagi insya Allah, entah 30, 40 tahun, 50 tahun lagi, ya pasti cari tanah yang besar di Pasar Kliwon itu susah. Karena dibangun orang untuk rumah masing-masing. Ya kan? Nah, sementara saya punya cita-cita besar. Saya pengen majelis ini suatu saat akan menjadi pusat pergerakan Islam khususnya di Solo Raya. Nanti muncul dulu. Ibadah baratnya kita sekarang yang cancut tali wondo, nanti yang nyusul-nyusul 100 tahun lagi tinggal mengembangkan saja. Jadi ganjarannya kita yang ngepek. Enak atau enggak enak? Enak, biar orang ngerti. Bib, kenapa atau Bib? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Saya menjawab malam hari ini dengan jawaban ringkas. Semoga ini bisa membuka apa ya pikirannya teman-teman saya yang belum paham itu. Nah, kalau yang udah paham biar semakin paham dan semakin bersemangat dan semakin bangga punya tempat ini. Alhamdulillah, nanya lagi boleh sekali lagi terakhir. Jenengan kalau masuk seperti di sini merasa ini milik orang lain atau merasa milik jenengan juga? Merasa milik sen? Pomah kan di sini? Enggak asing gitu kan? Enggak ada seperti ini milik Habib Novel, enggak ada begitu kan? Ya, merasa ini milik saya? Milik saya, mau ndlosor je monggo, mau glundung je monggo, mau mencolot-mencolot ge monggo, itu kan miliknya san sendiri. Itu yang pengen saya ciptakan. Ini milik kita bersama. Karena itu nanti pulang dari sini, kalau jenengan memang ada kelebihan rezeki, ada kelebihan rezeki, maka usahakan minggu ini atau minggu-minggu depan beli solawat 6 solawat masyhur ini minimal dibayar 10.000 rupiah. Bib, saya enggak punya uang 10.000 rupiah, punyanya cuma 5.000, boleh enggak Bib? Boleh. Masa aku pelit. Bib, saya enggak punya duit, saya mau ngambil gratis, boleh enggak? Boleh. Masa aku tega? Ya, boleh. Tapi ada kelanjutannya. Kebangetan loh. Itu ada yang ngomong, bukan saya loh ya. Bukan saya, itu yang hadir ngomong. Boleh, tapi yo ngono iki kebangetan, bukan saya yang ngomong. Bukan saya yang ngomong. Artinya saya enggak mau pelit, saya juga bukan mau tego-tegonan, enggak. Cuman saya ngajari kita untuk berjuang bersama biar pahala itu jadi milik bersama sama. Bib, saya mau beli 100 nanti biar saya jual di sana. Boleh. Bib, saya mau beli 100 nanti mau saya dum-dumkan gratis. Boleh. Bib, saya mau beli 5.000 mau saya bayar 1M. Itu yang saya inginkan. Sekali lagi, itu yang saya inginkan. Jadi biar nanti saya bisa apa namanya menyelesaikan pembangunan ini dengan segera. Ini kan jenengan yang ngaji di sini malam ini rodok was-was tadi ya. Nanti kalau hujan bagaimana? Ya kan? Ya, jenengan was-was. Kira-kira saya was-was enggak? Enggak. Tadi saya sudah memikirkan, ini kan atapnya belum ada ya. Lantai tiganya belum dicor. Saya tuh mikir begini aja, begitu hujan deras turun, saya cuma mengatakan, silakan Bapak merapat ke kanan dan merapat ke kiri, ibu-ibu agak mundur, saya akan hujan-hujanan sendiri di sini. Serius, saya akan hujan-hujanan sendiri. Kenapa? Udah sering saya ceramah hujanan sering, di Batu, Malang, hujan deras ceramah, basah kuyup, itu sudah biasa. Mosok di rumah sendiri, hujanan tinggal ganti takut. Kalau saya itu mikirkan jenengan, enggak mikirkan saya. Hujanan enggak apa-apa, tapi kok jenengan kehujanan kan pulang kan kesian. Ya, kasihan. Lah yang nonton tayangan ini atau mendengar tayangan ini, kalau jenengan tego sama kami-kami yang ada di sini ya silahkan. Kalau jenengan enggak tego sudah tahu bagaimana caranya. Kemudian saya buat brosur. Coba Mas Trek ambilkan brosurnya satu. Ya, brosur menjelaskan kegiatan Majelis Ar-Rauludhoh. Di situ ada foto tanah ini dari awal, mulai dari masih belum dirobohkan, kemudian diratakan, kemudian dibangun sampai jadi seperti ini, dan gambar jadinya seperti apa ada di brosur tersebut. Dan sekilas tentang profil Majelis Ar-Rauludhoh, di belakangnya itu ada kalimat investasi akhirat tanpa henti. Kemudian ada keterangan siapa yang ingin ikut andil. Jenengan nanti silahkan kalau merasa punya teman, punya dulur yang kira-kira bisa ikut andil, tapi ngomong kan gak enak gitu ya, ngomong gak enak, tinggal ambil brosur tadi, kemudian kasihkan saja. Nih, silahkan dibaca. Siapa tahu ada yang hatinya terbuka, siapa tahu ada yang hatinya tergerak. Faham ya? Faham. Tapi ingat, jangan pernah minta kepada siapapun, karena minta itu nanti buat jenengan gelo. Ya, buat jenengan ke lo, ora usah jatuh. Enggak usah. Mudeng maksud saya. Beda kan seperti ini. Yang halal biar cita-cita bulan Mei itu lunas dan bangunannya udah enggak kehujanan lagi, jenengan udah duduk enak. Itu cita-cita saya. Jenengan kira-kira senang atau enggak senang? Senang atau enggak senang? Siap doakan saya? Tadi sore saya utusan seseorang ke Madinah. Teman saya lagi umroh. Saya bilang, titip salam buat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tolong sampaikan salam saya dan sampaikan pada kakek saya, Kanjeng Nabi, cucunya di Solo butuh duit 1,5 M untuk melunasi tanah. Untuk melunasi tanah dan juga untuk membangunnya. Tolong dikirimkan segera. Ya, tolong dikirimkan segera. Nah, ini bentuk brosurnya seperti ini ya. Majlis Ilmu dan Dzikir Ar-Raudhah. Ini ada gambar foto-foto pengajian kita. Ya, gambar-gambar foto-foto pengajian kita. Di bawahnya ada kalimat meraih pahala tanpa henti. Jadi kita di sini berjuang agar kita punya pahala yang enggak ada berhentinya. Ya, walaupun jenengan nanti setelah 100 tahun meninggal dunia, jenengan tetap dapat pahalanya gitu. Kita harus memperjuangkan masih sini eksis terus ada ila yaumil kiamah. Nah, kemudian ada keterangan di sini Majlis Ilmu Dzikir Ar-Raudhah alamatnya di mana, menyumbangkan bambunya tapi disuruh negor sendiri. Ya, negor sendiri dibantu dengan orang-orang kampung. Maka relawan-relawan berangkat ke sana bawa arit, bawa geraji, bawa macam-macam negor bambu gitu kan. Terus dibawa ke Raudhah untuk bantu ngecor. Kemudian ini rombongan kerja baktinya kelihatan ada di sini. Nah, setelah itu di belakang ada gambar rencana jadinya seperti apa. Rencana jadinya seperti yang di sebelah kanan ini. Lah yang tengah apa? Itu keterangan siapa mau ikut investasi akhirat tanpa henti. Di bawahnya ada keterangan dana yang dibutuhkan itu kurang lebih untuk tanahnya saja ya, bukan pembangunan, berapa. Kemudian ada nomor rekening. Nah, ada satu hal yang perlu saya garis bawahi, jangan pernah mentransfer 1 rupiah pun untuk Majlis Ar-Raudhah kecuali ke nomor rekening yang atas nama saya. Atas nama saya, Novel. Kalau ada orang ngaku-ngaku silahkan transfer ke atas nama fulan, fulan, fulan, berarti itu penipuan, itu palsu. Nomor rekening ada di BCA, Bank Syariah Mandiri atau BNI, semua atas nama saya, tidak ada atas nama orang lain. Kecuali kalau jenengan titip sama teman-teman saya, yaitu berarti sudah kenal, boleh, monggo kerso. Jelas ya? Jelas. Saya ngomong begini, jenengan risih atau biasa saja? Saya maksud jenengan atau tidak? Tidak maksud lo ya, serius, ini saya tidak maksud beli. Tadi itu cuma guyon sebetulnya. Jenengan mau ambil gratis semua 5.000 eksemplar saya juga ikhlas. Ya, nanti silakan di apa namanya? Di mana nih teman-teman posisinya, Mas Trek? Hah? Depannya di depan mana? Di sini ya, di dekat pohon kurma ya. Oh ya, dekat pohon kurma. Nanti yang pengen silakan. Mau bayar boleh, ambil gratis juga bu, boleh. Teman-teman ya, yang mau ambil gratis juga boleh ya. Ya, bayar juga boleh, tapi ada tambahan informasi keterangan tadi, yang ambil gratis berarti kebangetan tadi katanya begitu. Guyon-guyon, insyaallah, makasih. Ya, ini hadiah dari saya untuk Akhina Kamal. Alhamdulillah. Kemarin beliau ini dapat gratis, tapi beliau yang enggak usah saya sebutkan ya. Lumayanlah bisa buat beli semen, kira-kira 60 sak bisa. Ya, lumayan toh ya, semen 60 sak itu alhamdulillah. Nah, kalau masing-masing itu ngasih uang bisa buat beli semen 60 sak, dapat 1000 orang ya selesai. Turah-turah bahkan gitu ya. Turah-turah. Ini sudah dapat 1 orang seperti ini. Alhamdulillah, semoga barokah manfaat. Jumat depan majelis seperti biasanya, ajak teman-teman keluarga untuk hadir bersama-sama kita di sini. Kita lanjutkan menggali Sony, siap apa pengen akhlaknya berubah. Nabi Muhammad SAW, salah satu cara yang paling cepat adalah dengan bersolawat dan salam, istiqomahkan. Jangan takut kondisi kita seperti apapun, lambat laun pasti insya Allah akan berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau belum, itu proses. Nikmati proses. Wa muttali' ala sarairi wa niyati ikudhi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي